بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan أما أهل السنة والجماعة الذين يحترمون رسول الله ويحترمون نصوصه وينزلونها بمنزلة القرآن في الحلال والحرام والتشريعات فهؤلاء ثبتوا على هذه التوجيهات وأخذوا بها. Adapun ahlu sunnah wal jamaah yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan dalil-dalilnya, yaitu hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam, serta mendudukkan hadis-hadis tersebut sebagaimana kedudukan Al-Quran dalam halal, haram dan pensyariatan, mereka ini kokoh di atas bimbingan-bimbingan ini dan mengambilnya. Wala yazaluna 'alaiha insyaallahu laisa min babil imalati. Dan mereka ahlu sunnah senantiasa berada di atas bimbingan-bimbingan tersebut insyaallah, bukan dalam rangka menjadi antek-antek pemerintah. Wallahi humul umala'u laisa nahnu. هم العملاء لأمريكا ولغيرها من الدول. Demi Allah, mereka lah yang merupakan antek-antek, bukan kita. Mereka lah antek-antek Amerika dan negara-negara yang lainnya. ونحن والله لا نعرف عمالة ولا نعرف جاسوسية ولا نعرف هذه الأشياء التي يقذفوننا بها وهذه مزاياهم وأعمالهم التي يقذفون بها الناس. Sedangkan kita demi Allah, kita tidak mengenal antek-antek, tidak pula kita mengenal mata-mata, tidak pula kita mengenal perkara-perkara ini yang mereka tuduhkan kepada kita. Ini adalah keistimewaan mereka dan amalan-amalan mereka yang mereka tuduhkan kepada manusia. Wallahi lasna umala'a wala na'riful imalata walillahil hamdu. Demi Allah, kita bukanlah antek-antek pemerintah dan kita tidak mengenal antek-antek tersebut. Walillahilhamdu. walakinnana na'rifu qadral islami wa na'rifu qadra man ja'a bihi. Akan tetapi kita mengetahui kedudukan Islam dan kita mengetahui kedudukan pihak yang mendatangkan Islam, yaitu Allah Ta'ala dan Rasulnya. وَنَفِقُوا بِأَنَّمَا وَجَّهَنَا إِلَيْهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ هُوَ الْحَقُّ وَالْخَيْرُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan kita meyakini bahwa apa yang dibimbingkan kepada kita oleh Allah dan Rasulnya merupakan kebenaran dan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Wa ma yuwajjihu ilaihi haula'i sufaha'u wallahi ma fihi illa syarru wal fasadu. Sedangkan apa yang diarahkan oleh orang-orang yang bodoh ini, yaitu orang-orang yang menyerukan untuk memberontak kepada penguasa, demi Allah, tidaklah ada di dalamnya melainkan keburukan dan kerusakan. Yaqulu jawruhu ala nafsihi. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, kezaliman penguasa yang zalim tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri, akan menimpa dirinya sendiri. Naam, ma dumta takrahu hadzal jawra. Ya, selama engkau membenci kezaliman ini. Sayakunu alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkiruna. Faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan memimpin kalian para pemimpin, kalian mengetahui kemungkaran-kemungkaran yang ada pada mereka dan kalian mengingkarinya. Maka barang siapa yang membenci kemungkaran-kemungkaran tersebut, berarti dia telah berlepas diri darinya. Dan barang siapa mengingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut, berarti dia selamat. Akan tetapi orang yang berdosa adalah yang meridai kemungkaran tersebut dan justru mengikutinya. Anta la tu'akhadhu ala ma yaf'aluhu sultanul jairu wa a'wanuhu. Engkau tidaklah dihukum atas apa yang dilakukan oleh penguasa yang zalim dan para penolongnya. Lasta mas'ulan anhu abadan wala ta'samu ma dumta takrahu hadha wala tarda bihi. Engkau tidak akan ditanya tentang apa yang dilakukan oleh penguasa yang zalim tersebut selama-lamanya, dan engkau tidak berdosa selama engkau membenci kezaliman ini dan tidak meridainya. Ya'ni kama saratna fid darsis sabiqi qabla qalilin man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika at'aful imani. Yaitu sebagaimana yang telah kami sebutkan di dalam pelajaran yang baru saja berlalu, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Apabila ia tidak mampu, maka dengan kalbunya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Fa anta ankir biqalbika wa idza istata'ta an tughayyira bilisanika tadhhabu lisultani tansahuhu fadhhab tansahu li amirin insah. Maka engkau ingkarilah kemungkaran penguasa dengan kalbumu. Apabila engkau mampu untuk merubah kemungkaran tersebut dengan lisanmu, engkau pergi kepada penguasa tersebut, engkau menasihatinya, maka pergilah. Engkau menasihati pemimpin tersebut, nasihatilah. Ajizta yakfika annaka lasta biradin an hadzal munkari. Namun apabila engkau tidak mampu, cukup bagimu engkau tidak meridai kemungkaran ini. Fal makharijus sahihatu lil muslimi. Atau merasakan? Nasrullah salama wal afiyah. Fal makharijus sahihatu lil muslimil multazimi bi ahkamillahi wa tawjihatihi wa ahkamir rasuli wa tawjihatihi. Maka jalan-jalan keluar yang benar adalah milik seorang muslim yang berpegang teguh dengan hukum-hukum Allah dan bimbingan-bimbingannya serta hukum-hukum Rasul dan bimbingan-bimbingannya. Alhamdulillahi fi hillin wa fi afiyatin walillahil hamdu walillahi syukru. Alhamdulillah, seorang muslim yang berpegang teguh dengan hukum-hukum dan bimbingan-bimbingan Allah dan Rasulnya akan berada dalam kebebasan dan keselamatan. Walillahil hamd walillahis syukur. فالذي يأخذ بهذه النصوص عندهم عميل ولا حول ولا قوة إلا بالله. Maka orang yang mengambil dalil-dalil ini, dalil-dalil tentang ketaatan kepada pemerintah, bersabar terhadap penguasa yang zalim, menurut mereka adalah antek-antek pemerintah. Wala haula wala quwwata illa billah. Alladhi ya'khudhu binususi rasulillahi amilun. Apakah orang yang mengambil dalil-dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia adalah antek-antek pemerintah? Alladhi ya'khudhu bi fikhi salafi wa a'immatil islami amilun. Apakah orang yang mengambil pemahaman salaf dan pemahaman a'immatil islam dikatakan sebagai antek-antek pemerintah? Hakadha yaqlibuna al-umura wa afsadu shabab al-ummati wa afsadu 'uqulahum wal 'iyad billahi. Demikianlah mereka, yaitu orang-orang yang menyerukan untuk memberontak kepada penguasa, mereka membalik perkara-perkara dan mereka merusak para pemuda umat ini dan merusak akal-akal para pemuda tersebut. Wal'iyadu billah. Fa'asqatu fiqatahum bi'ulama'il ummati ulama'is sunnati indahum umala'u jawasisu ashabu zaili baghlati sultani ila akhiri tu'uni wat tashwihati allati yuwajjihunaha ila ahli sunnati. Maka mereka menjatuhkan kepercayaan para pemuda umat ini kepada para ulama umat ini, ulama sunnah. Di sisi mereka, menurut mereka adalah antek-antek pemerintah, mata-mata pemerintah, sekaligus orang-orang yang berpegang dengan ekor peranakan kuda dan keledai penguasa dan yang lainnya dari celaan-celaan dan caci makian yang mereka tujukan kepada ahlus sunnah. Wallahi ma a'taqidul khawarijal ghulata fa'alu hadhihi al-afa'il fi ulama'is sunnati. Demi Allah, tidaklah aku meyakini orang-orang khawarij yang ekstrim melakukan perbuatan-perbuatan ini kepada para ulama sunnah. Li'anna hadhihi al-asaliba akhaduha minas syuyu'iyina ha'ulai akhaduha minas syuyu'iyina wal-ba'fiyina wal-ilmaniyina. Karena cara-cara ini, yaitu mencaci maki para ulama sunnah, mereka mengambilnya dari orang-orang komunis ini. Mereka mengambilnya dari orang-orang komunis, orang-orang ba'thiyun, dan orang-orang sekuler. Laisat mustamaddatan min tarikhil muslimina la an ahli sunnati wala an ahli bid'ah. Cara-cara seperti ini tidaklah diambil dari sejarah kaum muslimin, tidak dari ahlus sunnah, tidak pula dari ahlul bid'ah. Wa innama hiya asalibu thawriyatun akhaduha minas syuyu'iyina wal ilmaniyina wal ba'fiyina. Hanya saja cara-cara tersebut, celaan, cacian, makian kepada para ulama sunnah tersebut, merupakan cara-cara pemberontakan yang mereka mengambilnya dari orang-orang komunis, orang-orang sekuler, dan orang-orang ba'fiyun. Fanas'alullaha an yubassira syabab al-ummati wa an yukhrijahum min hadhihi ad-dawamati allati adkhalahum fiha du'atul fitani. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala mengajari para pemuda umat ini dan mengeluarkan mereka dari pusaran-pusaran ini yang para penyeru fitnah memasukkan mereka ke dalamnya. Fawallahi yakdzibuna wa kadzabuna fi ma yaquluna wa fi ma yad'una ilaihi. Maka demi Allah, mereka berdusta. Mereka adalah para pendusta dalam apa yang mereka ucapkan dan mereka dakwahkan. Walaqad qala qailuhum wa huwa Mustafa Sibai yaqulu ma 'araftu siyasiyan la yakdhibu يكذبون كثيرا وكثيرا يكذبون في دعواهم أنهم يريدون أن يحكموا بما أنزل الله وهم كذابون وقد فضحتهم الأيام. Dan sungguh salah seorang di antara mereka, yaitu Mustafa As-Sibai, mengatakan, tidaklah aku mengetahui seorang politikus yang tidak berdusta. Mereka banyak dan banyak berdusta. Mereka berdusta dalam klaim-klaim mereka bahwa mereka ingin menghukumi dengan hukum yang Allah turunkan, padahal mereka adalah para pendusta. Dan sungguh hari-hari telah menyingkap mereka. Wa yakdzibuna fi ta'nihim fil ulama'i wa yakdzibuna fi da'awa kathiratin la awwala wa la akhira. Mereka berdusta dalam celaan mereka terhadap para ulama. Mereka berdusta dalam banyak klaim-klaim yang tidak terhitung banyaknya. Wa yal'abuna bi'uqulis syababi. Dan mereka mempermainkan akal-akal para pemuda. Faya ma'syaras syababi ilzamu sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallama walzamu manhajas salafis salihi fa inna dhalika wallahi huwa safinatun najati. Maka wahai segenap para pemuda, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Berpegang teguhlah kalian dengan manhaj salafus salih. Karena sesungguhnya itu demi Allah adalah perahu keselamatan. Safinatun najati hiya sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, man rakibaha naja, wa man takhallafa anha halaka. Perahu keselamatan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menaikinya dia akan selamat, dan barang siapa meninggalkannya maka dia akan binasa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وتفضلوا وبارك الله فيكم.